ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، الله سبحانه وتعالى memperingatkan kita dari bahaya-bahaya perpecahan dan memerintahkan kita untuk bersatu di atas jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Rum, "Wala takunu minal musyrikin," kalian jangan menjadi seperti musyrikin, "minal ladzina farraqu dinahum," yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri. "Kul hizbin bima ladayhim farihun," setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, sebaliknya Allah perintahkan kita untuk bersatu dengan kalimatnya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu," bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya jangan jadi seperti musyrikin, hendaklah kalian beriktisam dengan kitab Allah, dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam ayat lain yang kita singgung dari malam, Allah katakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu," ini jalanku yang lurus, "fattabi'uhu," maka ikutilah dia, "wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum min sabilihi," jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. "Dzalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun," Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di atas kebenaran, bersatu dengan tali Allah, diperintahkan untuk bersatu di atas jalan yang lurus, dan dilarang untuk berpecah, jangan bercerai-berai, dan dilarang agar jangan kalian seperti musyrikin. Musyrikin berpecah belah wajar karena Tuhan mereka berbeda-beda. Ada menyembah Lata, ada membanggakan Izza, ada yang membanggakan berhala mereka sendiri, Huban, ada yang lain. Maka mereka masing-masing merasa bangga dengan apa yang mereka punya. "Qulu Hubal," ucapkan Hubal, ucapkan Hubal, kata Quraisy. Tetapi kata suku-suku yang lain, nyatakan besarkanlah mana, besarkanlah Lat. Kata yang lainnya, lana al-Uzza wa la Uzza lakum, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Masing-masing membanggakan tempat keramatnya, karena memang Lat adalah kuburan keramat, Uzza adalah pohon yang juga dianggap oleh mereka keramat, katanya punya keistimewaan, punya kehebatan. Demikian pula yang dalam bentuk berhala-berhala seperti Hubal, atau berhala yang mereka bawa jauh-jauh dari Syam, dari batu akik ahwar yang dibuat dari batu merah, batu permata merah. Mereka menyatakan bahwa dengan ini kita mendatangkan hujan. Kata yang lain, tetapi dengan apa yang kami punya bisa mendatangkan keselamatan. Yang lain-lain menyatakan, tapi dengan berhala kami, kami bisa undi nasib, dan nasib yang keluar selalu yang tepat. Tadi sama boleh istirahat. Ini penyebab perpecahan. Masing-masing punya Tuhan sendiri-sendiri. Maka Rasulullah SAW dalam haji wada' mengingatkan kaum muslimin sebagai pesan terakhir haji perpisahan, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian satu, wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya bapak kalian juga satu, kullukum min adam wa adam min turab, semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla li'arabiyin ala ajami, wa la il-abyat ala al-aswad, akama qala sallam, illa bittaqwa. Rabb kalian satu, dan bapak kalian juga satu, semua kalian dari Adam dan Adam min turab. Jadi kita bersaudara, satu bapak, Adam alaihi salam. Maka la fadla, enggak ada keutamaan Arab di atas lain Arab. Enggak ada keutamaan yang putih di atas yang hitam. Enggak ada keutamaan yang merah di atas yang hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ketakwaanlah yang membuat seseorang menjadi mulia. Atau sebaliknya, dengan tanpa ketakwaan seorang menjadi rendah, jadi hina. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Berarti kalimat rabbakum wahid, Rabb kalian satu, ini adalah perangkat persatuan. Kalau sudah mulai masuk ke dalam kesyirikan-kesyirikan, menganggap ada Tuhan lain, menganggap ada berhala lain, atau membesarkan kuburan keramat, tempat keramat, pohon keramat, maka ini tanda-tanda perpecahan. Akan terjadi perpecahan-perpecahan. Demikian pula yang kedua, inna abakum wahid, sesungguhnya bapak kalian satu. Artinya perangkat persatuan adalah mengingat bahwa kita ini satu turunan, semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. Dari tanah. Maka enggak perlu sombong, enggak perlu bangga diri dengan suku-sukunya masing-masing. Ana bani fulan, ana bani fulan, ana suku fulan, ana suku fulan. Kemudian merendahkan suku yang lainnya. Dan ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka Allah SWT menyatakan, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi seperti musyrikin, minal ladina farraqu dinahum, jangan menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri. Karena Tuhan-Tuhan mereka berbeda-beda, panutannya, ikutannya juga berbeda-beda. Mereka masing-masing mengikuti dukun-dukun mereka sendiri. Di setiap suku ada dukun. Ya, dukunnya ini yang mengajarkan kepada mereka sebaiknya kamu begini, sebaiknya kamu begitu, dan ucapan dukun seperti hadis-hadis sahih. Terjadi perpecahan-perpecahan. Tetapi barakallahu fikum kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kita dalam Islam, Rabb kita satu, Allah Subhanahu wa taala, kita tidak beribadah kecuali untuk Allah. Jadi itu sama seluruh kaum muslim. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia bukan muslim, dia kafir. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia bukan muslim. Dia tidak bicara kepada muslimin, rabbakum wahid, rabb kalian satu, kalian bukan musyrikin. Maka kata Allah, wa la takunu minal musyrikin, maka jangan berpecah seperti musyrikin. Demikian pula yang kedua, kita tidak mengikuti ucapan para dukun, ucapan orang pintar, rata-rata petik, pintar, bukan pintar penjelas, keblinger. Tapi kita mengikuti Rasul yang sama. Setiap muslim ditanya, siapa nabimu, siapa ikutanmu, panutanmu, teladanmu, akan menjawab sama, Rasulullah SAW. Maka semestinya kita tidak berpecah seperti musyrikin. Seharusnya kita tidak bercerai-berai seperti zaman-zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dukun kami lebih hebat, karena panutan kami lebih hebat. Atau sesembahan kami, tempat keramat kami lebih bagus, lebih manjur. Bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi kita, kaum muslimin, yang dibanggakan sama Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Rabb kalian juga Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Rabbnya seluruh kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berbeda-beda. Tidak menyebabkan saya punya, kalian tidak punya. Karena kita semua sama beribadah pada Allah taala. Demikian pula ketika berbicara teladan, siapa teladanmu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa sembahanmu? Allah. Siapa panutanmu, ikatanmu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada kesenjangan. Oh, Rasul saya lebih hebat dari Rasul kamu. Kenapa sama Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kecuali kalau na'udzubillah kaum muslimin tertimpa penyakit ta'assub. Pokoknya apa kata bulan. Padahal dia bukan Rasul. Ya tentunya kaum muslimin yang lain mengatakan enggak bisa. Kami juga punya orang yang hebat, lebih hebat dari tokoh. Pokoknya apa kata Allah. Pokoknya apa kata si bulan. Yang ini apa kata si Allah. Yang ini kata, apa kata Ahmad, Umayyah, Hamud. Masing-masing membanggakan tokohnya sendiri-sendiri. Ini khonilina azakumullah menyebabkan perpecahan. Kita katakan saja dengan kalimat yang sama. Yaitu wala na'bud illallah. Wala nattabi' illa Rasulullah. Kita bersama-sama tidak beribadah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama-sama tidak mengikuti sunnah ajaran kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika ditanya, kenapa engkau ikut Ustaz Bulan? Karena dia membawakan hadis-hadis Rasulullah. Sebagaimana Ustazmu dan Ustaz kita semua membawakan dalil-dalil yang sahih, maka kita ikut. Tetapi kalau mengada-adakan ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan menjadikan perpecahan. Sebab ajaran baru tadilah yang akan dibanggakan. Kami punya ajaran baru yang bagus, yang hebat, yang kalian tidak punya. Maka kelompok kedua akan berkata, tapi kami punya yang lain, yang lebih hebat dari apa yang kamu punya. Kami punya acara ini, acara ini, acara ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Maka Rasulullah SAW memperingatkan untuk jangan kalian berpecah belah. Dan kalau kalian melihat perpecahan, maka ikutilah sunnah. Pertama, jangan berpecah belah. Sebagaimana ucapan Allah yang disebutkan tadi, wala tafarraqu. Wa tasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu. Atau ayat Allah yang lain, wala tattabi'u subula fa tafarraqu bikum. Kalian jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah belah. Dan kalau sudah terjadi perpecahan, maka Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Sebagaimana diriwayatkan dari Ifad bin Sariyah, ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat mengena di hati mereka, barafat minhal ulum wa wajilat minhal qulub, yang menyebabkan air mata bercucuran, yang menyebabkan hati-hati gemetaran, sampai para sahabat berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat terpisah. Fa'usina, berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi menyatakan, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi berikan wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat pada penguasa kalian. Dan siapa yang hidup di antara kalian nanti niscaya akan melihat perpecahan dan pertikaian yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Melihat perpecahan, pegang sunnah. Kenapa? Jangan menyatakan anda min ghazi, aku dari Cipulan. Kalau gitu aku ikut Cipulan. Jangan menyatakan Cipulan akhi, saudaraku, maka ikut dia. Atau menyatakan saya orang Babel, maka saya ikut apa yang ada di Babel. Jangan itu ukurannya. Ukurannya adalah alaikum bis sunnah. Jangan ikut ukuran saya turunan siapa, saya bangsa apa, saya di negeri mana, saya kampung apa. Jangan. Itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah jadi. Maka kata Nabi kalau melihat perpecahan-perpecahan, oh ini dari suku fulan ke suku fulan. Oh berarti saya sini, karena itu sukunya saya. Jangan. Tetapi alaikum bis sunnati, kata Nabi. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Lihat mana yang pegang sunnah. Apa yang dipegang oleh kelompok pertama? Menurut saya pikir, oh saya tidak ingin menurutmu. Yang kedua, saya rasa ini lebih tepat, tidak ikut perasaan. Yang ketiga, apa alasanmu? Ya dari dulu kan begini, sejak nenek moyang kita di sini, saya tidak ikut nenek moyangmu. Yang keempat, apa alasan mereka? Kalau alasannya nenek moyang, alasannya perasaan, alasannya akal, alasannya ta'assub, alasannya jangan diterima. Alaikum bisunnati, kata Nabi, peganglah sunnahku. Ketika kita melihat, kenapa kamu seperti itu? Karena jeli. Allah Rasulullah SAW fi hadisun sahih, akhrajahu Bukhari wa Muslim, wa ashabu sunan, wa al-masanid. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih. Maka alaikum bisunnati, kata Nabi, ikutlah sunnahku, ikutlah ajaranku. Wa iyyamu muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara muhdats, perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Hati-hati. Ini wasiat keempat. Wasiat pertama, taqwallah. Wasiat kedua, mendengar dan taat pada penguasa. Wasiat ketiga, dengan pijakan kalau lihat perpecahan. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian itu berpegang dengan sunnah. Dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Kenapa kalau sunnah para khalifah yang lurus juga diperintahkan untuk diikuti? Kata para ulama, karena sunnahnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali adalah mempraktikkan sunnah Nabi. Sehingga maknanya, ikuti sunnah Nabi seperti Abu Bakar, ikuti sunnah Nabi seperti Umar, ikuti sunnah Nabi seperti Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ikuti sunnah Nabi seperti mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu mana? Wasiat keempat, iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Agama ini turun kepada Rasulullah SAW dan lengkap diakhiri dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan juga aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini akhir ayat yang kata seseorang kepada Umar bin Khattab, seorang dari Yahudi. Datang Yahudi pada hari, datang, ya amirul mu'minin, wahai khalifah, aku tahu ada ayat di tempat kalian, ada ayat dalam agama kalian, yang kalau ayat itu turun pada kami, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya, hari besar. Kami akan jadikan sebagai hari besar, hari perayaan. Surat apa itu? Ayat apa itu? Kami mendengar ayat yang dibaca oleh kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aku mendengar ayat hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini kalau turun pada kami, kami akan jadikan hari turunnya hari raya. Yahudi menjadikan hari raya dengan hawa nafsu. Tetapi Umar menjawab, aku tahu turunnya ayat itu. Aku tahu turunnya ayat itu kapan dan di mana. Turunnya pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Enggak perlu bikin perayaan bid'ah, sudah dirayakan oleh kaum muslimin. Maka tanggal 10 kita berhari raya, gembira, hari besar. Kenapa? Karena saat itu pada awal-awal di masa Rasulullah SAW diturunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka setelah sempurna, enggak perlu penambahan. Enggak perlu pengurangan. Enggak perlu perubahan-perubahan. Sudah baku dari Allah dan sangat-sangat sempurna. Kalau ditambah-tambahkan dengan sesuatu, berarti kamu menganggapnya masih kurang. Berarti kita menganggapnya masih kurang sempurna. Masih perlu ditambah. Dan ini na'udzubillah, kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang menambah-nambahkan kebinaan dalam agama dan menganggapnya itu baik, berarti dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW khana' risalah. Telah menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan risalah. Ini sempurna, tapi ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini kurang aja. Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruhnya. Qad addal amanah wa ballagha risalah. Telah menyampaikan amanah dan telah menunaikan risalah. Apakah dianggap ada kebaikan yang belum disampaikan? Atau kalau tidak menuduh Rasul, Rasul sudah menyampaikan semua, tapi tetap perlu ditambah. Berarti kamu malah lebih bahaya lagi, lebih berat lagi. Berarti menuduh agama itu sendiri, bahwa Allah turunkan belum sempurna, masih perlu ditambah. Sehingga peringatan ini, iyyakum muhdatsatil umur, adalah peringatan agar kalian jangan bercerai-berai dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Jangan berpecah belah dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, sadaftariqu ummati ala 73 firqah, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Akan berpecah menjadi 73 golongan. Qala kulluhum binnar. Bintani wa sab'una binnar. Wahidatun biljannah. 72 golongan di dalam neraka. Dan satu golongan di dalam jannah. Terpecah umat ini. Dan aku menyatakan umat. Artinya yang mengaku muslimi. Akan berpecah. Bintani wa sab'una binnar. 72 golongan dalam neraka. Dan satu golongan dalam jannah. Ini berita yang mengerikan. Artinya hanya satu yang selamat, tetapi 72 golongan celaka, binasa, terancam dengan ancaman azab. Dan ini hadis Rasulullah SAW yang hasan, hadis yang bisa diterima riwayatnya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ayo, siapa yang selamat? Tentunya enggak bisa seseorang mengaku-ngaku kami yang selamat. Golongan manapun enggak bisa menyatakan itu kami yang selamat, itu kami yang selamat, enggak bisa. Butuh dalil dari Rasulullah SAW sendiri. Siapa mereka yang dimaksud? Maka dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Tirmidzi, dikeluarkan dalam sunannya dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dan Sahih Al-Jami', disebutkan siapa golongan yang selamat. Al-jama'ah, yaitu al-jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atas. Aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ini yang selamat. Berarti tidak ada yang dipastikan. Kamu, saya, mereka, tidak ada yang dipastikan. Yang dipastikan hanya Rasulullah dan para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Adapun yang lainnya tergantung apakah mereka berjalan di jalan orang yang sudah diselamatkan dan sudah disebutkan dengan keselamatan atau tidak. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Itu jalan selamat. Berarti kita hanya bisa berupaya Tidak bisa kita mengaku-ngaku dengan angan-angan dan khayal. Kita hanya bisa berupaya. Bagaimana upayanya? Upayanya mengikuti golongan selamat yang pertama, yang dipastikan selamat, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Kita ikuti jalan mereka. Kita titi langkah-langkah mereka. Kita ikuti di belakang. Kemana mereka jalan? Kita pahami Quran dan Sunnah seperti pemahaman mereka. Kita kerjakan seperti bagaimana mereka mengerjakan. Kita terapkan seperti mereka menerapkan. Kita dakwakan seperti mereka mendakwakan. Kita jalan di jalan mereka. Setelah itu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diselamatkan. Hadirin azakumullah. Berarti Rasulullah SAW hanya menggambarkan satu contoh golongan yang selamat. Al-Firqah An-Najiyah. Berarti kalimat Firqah An-Najiyah, golongan selamat, ini nama lain dari Al-Jama'ah, itu para sahabat. Dan juga nama lain dari mereka-mereka yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW atau Ahlus Sunnah adalah Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Rasulullah SAW pernah duduk-duduk dengan para sahabatnya ketika menunggu penguburan jenazah. Kemudian menggaris satu garis dan berkata, hadza sabilullah mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggaris di kanannya, di kirinya garis-garis yang lain. Kemudian berkata, hadihi subul, ini adalah jalan-jalan lain. Ada garis di kanannya, ada garis di kiri, dan menyatakan ini jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Gak ada satu jalan pun di jalan-jalan lain ini kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum min sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga oleh An-Nasa'i dalam Sunannya. Rasulullah SAW menggariskan satu garis, menyatakan yang jalan yang lurus, dan menggariskan garis-garis yang lain di kanan dan kirinya, dan menyatakan hadis subul, dan memperingatkan dari bahaya subul, dan memerintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Berarti digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, bahwa garis-garis itu bisa jadi ada 72 golongan, 72 garis. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, malah poin batas. Padahal jalan yang lurus sudah dikasih rambu-rambunya, sudah dikasih tanda-tandanya dan batas-batasnya. Yaitu apa yang disebutkan tadi, alaikum bisunnah, berarti sunnah sebagai batas. Fa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah pada Allah, jangan menyekutukan dengan yang lainnya. Ini garis juga, ini batas juga. Batas tauhid dan batas sunnah. Keluar dari tauhid berpecah, masuk ke dalam subul. Keluar dari sunnah ke dalam bid'ah juga akan masuk ke dalam subul. Dan akan terjadi perpecahan-perpecahan. Maka diingatkan kembali apa yang sedang kita bahas. Wala takunu minal musyriki. Jangan menjadi seperti musyriki. Minal ladina farraqu dinahum. Yaitu golongan yang memecah belah agama mereka sendiri. Jangan memecah belah agama dengan kesyirikan-kesyirikan atau dengan perkara-perkara bid'ah mereka. Bid'ah yang paling besar atau yang mengerikan adalah bid'ah-bid'ah dalam bentuk pemahaman. Sepanjang sejarah muncul sekian macam pemahaman-pemahaman bid'ah. Sahabat masih hidup sudah muncul pemahaman khawarij. Ini pemahaman bid'ah. Para sahabat masih hidup sudah muncul pemahaman baru, pemahaman khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin hanya dengan dosa-dosa. Berbuat dosa, kafir, halal darahnya. Berbuat maulid, kafir, halal darahnya. Maka terjadilah pertumpahan darah karena sebab pemahaman baru ini. Demikian pula muncul di masa itu juga Syiah Rafidhah. Padahal para sahabat masih hidup dan Ali sendiri masih hidup radhiyallahu ta'ala. Muncul Syiah Rafidhah, ini pemahaman yang mengerikan. Teman sesat Muhammad bilang, yang menyatakan Ali semestinya jadi khalifah. Kemudian semakin ekstrim menyatakan Ali lah yang mestinya jadi nabi. Bukan Nabi Muhammad SAW. ini sudah kafir. Sampai menyatakan bahkan Alilah Tuhan kami, kata mereka. Ali bin Abi Thalib masih hidup. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadd al-mustahi." Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali aku akan cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Dan cambukan seorang pendusta ketika itu adalah 80 kali cambukan. Itu yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar. Maka bagaimana kira-kira dengan mereka yang menyatakan semestinya Ali yang jadi Nabi atau Ali lah Tuhan kami? Dianggap murtad mereka oleh Ali bin Abi Thalib. Dianggap murtad. Dan mereka dihukum dengan hukum murtad, diminta taubat 3 hari ketika tidak mau mereka dibunuh. Yustadabu thalathat ayyam wa intab wa illa duribat 'unuquh. Diminta taubat 3 hari. Kalau tidak mau taubat, maka mereka dipenggal leher. Hanya saja kebijakan Ali bin Abi Thalib ketika itu bukan dipenggal, tapi dimasukkan dalam parit dibakar. Walaupun para sahabat yang lain tidak setuju, tapi karena khalifah, maka mereka pun mengikuti apa diputuskan oleh khalifah. Maka ketika mereka dibakar, mereka tetap yakin tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, kata mereka. Lihat, sampai matinya mereka yakin dengan kesesatan. Setelah itu muncul pula Qadariyah yang mengingkari takdir. Muncul pula aliran Jabriyah yang berseberangan dengan Qadariyah. Muncul pula Mu'tazilah. Muncul pula sekian macam aliran-aliran Jahmiyah, Sufiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maka kaum muslimin yang saya harapkan, ini menunjukkan bahwa perpecahan itu benar-benar akan terjadi. Tetapi kita sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya pegangannya. Sikap kita seperti apa ketika masa-masa fitnah? Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi fitnah? Yaitu hendaklah alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnah dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Peganglah sunnah kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajil, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati dari perkara-perkara muhdats. Karena setiap perkara muhdats adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah dhalal. Insyaallah kalau ada pertemuan berikutnya kita akan bahas sejarah. Sejarah munculnya kelompok-kelompok tadi, firqah-firqah tadi, dan sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah. Karena melihat munculnya kelompok-kelompok tadi, maka kelompok yang selamat ini tentunya menamakan diri mereka untuk membedakan kami bukan mereka. Kami bukan Syiah, kami bukan Sufi, kami bukan Khawarij. Kami Ahli Sunnah. Kami hanya mengikuti Sunnah. Qul inna a'udzu wa insyaallah ta'ala bi'idznillah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.